warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Mulakhas Syarh Kitab Tauhid, di mana kita masih dalam faidah hadis yang menceritakan tentang orang-orang munafik, masih dalam bab berkaitan dengan hukum terhadap orang yang menjadikan Allah, begitu pula Al-Quran serta Rasul sebagai bahan candaan atau senda gurau. Telah kita baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-65. Begitu pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, dengan beliau menggabungkan beberapa hadis yang maknanya saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Baik. Dan kita telah menjelaskan ya tentang penjelasan dari Asy-Syaikh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala berkaitan dengan hadis tersebut. Ia menceritakan sekelompok orang-orang munafik yang mereka ikut berperang, berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk, dan mereka menjadikan Nabi dan juga para sahabatnya sebagai bahan candaan, sebagai bahan olok-olokan. Nah, sehingga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menghukumi mereka dengan kekufuran. Nah, bahwa secara umum menjadikan Allah, begitu pula ayat Al-Quran serta Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bahan candaan atau olokan, maka ini merupakan kekufuran yang bisa menjadikan batalnya keislaman seseorang. Ya, al-istihza, memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala atau ayat-ayat Al-Qur'an atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan naqidun min nawaqidil Islam, pembatal dari pembatal keislaman seseorang. Nah, dan kita telah membaca pada pertemuan sebelumnya 4 faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, di mana di antara faedahnya bahwasanya hadis tersebut menjelaskan tentang apa yang terkandung, terdapat dalam kalbu hatinya orang-orang munafik, berupa kebencian, permusuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, rasulnya dan juga kaum mukminin. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa an-nifaq, yang namanya kemunafikan hakiki, ialah seseorang menampakkan keislaman, keimanan fi zahir, dalam zahirnya. Naam. Dan menyembunyikan kekufuran, kebencian kepada syariat Islam. Naam. Namun hal yang demikian, kaum muslimin rahimani rahim wa rahimakumullah, apa yang disembunyikan oleh seorang hamba di dalam kalbunya, ini akan Allah Subhanahu wa taala singkap. Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan apa yang ada pada kalbu seseorang tersebut melalui ucapan dan juga perbuatannya. Sebagaimana ya di dalam hadis ini. Naam. Orang-orang munafik yang mereka menjadikan Nabi dan juga para sahabat sebagai bahan ejekan, permainan. Kemudian mereka dihukumi kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan faedah dari hadis tersebut. Faedah yang kelima, anna minal a'zari ma la yanbaghi qabulahu. Bahwasanya ada dari sebagian uzur, alasan-alasan yang tidak sepantasnya untuk diterima. Ya. Tidak semua alasan seseorang itu bisa diterima. Nah, yang mana pada dasarnya alasan itu pada keumumannya apa? Bisa dijadikan sebagai sesuatu yang dibenarkan. Namun terkadang uzur, alasan yang dikemukakan oleh seseorang atas perbuatannya atau ucapannya, tindak tanduknya, ini tidak pantas untuk kita terima. Sebagaimana apa? Orang-orang munafik tersebut, dia mengutarakan alasan dia, naam, kenapa dia menjadikan Nabi dan juga para sahabat sebagai, dia sifati dengan sesuatu apa? Sifat yang tidak layak, sifat yang kekurangan. Dia mengatakan apa? Sesungguhnya apa? Kita ini hanya apa? Bersenda gurau, bercanda saja. Naam. Namun Allah Subhanahu wa taala, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Tidak menerima alasan mereka. Naam. Maka di sini disebutkan oleh mereka para ulama bahwa ada dari sebagian alasan yang dikemukakan oleh seseorang itu tidak sepantasnya kita terima. Dilihat. Naam. Kalau dia itu pelanggarannya berkaitan dengan syariat dalam perkara yang disayangkan orang yang seperti dirinya itu bisa terjatuh, maka tidak bisa kita terima alasannya. Sebagaimana orang-orang munafik menjadikan Nabi dan juga para sahabat sebagai bahan candaan, bahan olok-olokan. Naam. Sesuatu yang berupa agama, keyakinan dijadikan sebagai candaan. Maka apapun alasannya tidak bisa diterima. Nah, yang namanya agama itu adalah sesuatu yang diimani, diyakini dan diamalkan, diagungkan. Dan tidak boleh seseorang itu bermain-main dengan permasalahan keyakinan. Nah, begitu pula mereka para ulama menyebutkan tentang hukum seseorang yang masuk Islam murtad, masuk Islam murtad. Inilah orang-orang yang bermain-main dengan agama. Maka tidak pantas diterima uzurnya. Karena perkara agama, perkara yang diimani, ini adalah sesuatu yang tidak boleh dijadikan sebagai bahan candaan atau senda gurau. Nah, maka anna minal adari malayan bagi qabulahu. Ada uzur-uzur, alasan-alasan yang tidak sepantasnya untuk kita menerimanya. Nah, kemudian faedah yang keenam, al-khawfu minan nifaq. Fa inna Allah subhanahu athbata li haula'i imanan qabla an yaqulu ma qaluhu. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita agar seseorang itu memiliki rasa takut kepada kenifakan, kepada sifat kemunafikan. Nah, hendaknya kita merasa khawatir. Nah, jangan sampai kita terjatuh dalam kenifakan, kemunafikan. Sebagaimana dalam hadis ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala pada sebelumnya, yakni sebelum mereka orang-orang munafik tadi menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sebagian para sahabat sebagai bahan candaan, bahan senda gurau, mereka belum dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Dengan kekafiran. Masih dikatakan sebagai beriman. Nah, apalagi mereka dalam keadaan melakukan amalan yang besar, jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka melakukan ucapan yang demikian, jadilah mereka terjatuh dalam kekufuran. Naam. Maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula berkaitan dengan keimanan seseorang. As-sawariful anil haq, perkara-perkara yang memalingkan seseorang dari kebenaran, bahkan keimanan, dari keistiqomahan, itu sangat banyak. Faktor-faktor yang menjadikan seseorang itu berubah, yang tadinya adalah seorang yang terkenal dengan kebaikan, dengan ketaatan, dengan kuatnya berpegang dengan agama Allah, dengan keimanannya, itu bisa mengalami perubahan. Begitu pula berkaitan dengan apa? Terjatuhnya seseorang dalam kenifakan. Taib. Mereka orang-orang munafik adalah orang-orang yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ikut berjihad, melakukan amal-amal saleh. Nah, tapi mereka bisa terjatuh dalam perkara-perkara yang menjadikan mereka dihukumi kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang menjamin seseorang itu tidak terjatuh dalam kesalahan. Nah, begitu pula menjadikan seseorang yang tadinya beriman menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma musarrif al-qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Ya muqallib al-qulub, sabbit qalbi ala dinik. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang nabi. yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma musarrifal qulub. Ya Allah, Rabb yang membolak-balikkan hati. Sarrif qalbi ala ta'ati. Palingkanlah hatiku untuk senantiasa taat kepadamu. Dalam doa yang lainnya, ya muqallibal qulub, wahai Rabb yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dini. Kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Dari doa ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita yang namanya qalbu manusia itu apa? La yastaqim. Itu tidak senantiasa berada pada satu keadaan. Bisa mengalami yang namanya perubahan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang demikian agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala membimbing qalbu beliau untuk senantiasa melakukan amalan ketaatan dan juga apa? Istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang rasul. Apalagi kita selaku umatnya. Nah, hal ini kaum muslim rahimani wa rahimakumullah sekali lagi dikarenakan perkara-perkara yang menjadikan seseorang itu berpaling dari kebaikan, berpaling dari kebenaran, berpaling dari keimanan dan keislaman. Faktornya itu sangat banyak. Berbagai macam bentuknya. Baik dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar. Nah, maka muslimin rahimani wa rahimakumullah, sepantasnya bagi seorang mukmin, seorang muslim atau muslimah tidak merasa aman dari yang namanya kenifakan. Merasa khawatir. Sehingga dengan demikian dia akan selalu kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk melakukan perkara-perkara yang bisa menjauhkan dia dari terjatuh pada kenifakan. Begitu pula dalam yang namanya perkara kesyirikan. Baik. Maka ketika seseorang mengamalkan al-haq, istiqamah di atasnya, ini merupakan mauhibatun minallah. Sesuatu pemberian semata mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun usaha kita itu hanyalah sesuatu yang perantara saja. Nah, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Setiap hati-hati kita, qalbu anak Adam itu berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa memalingkan hati itu kapan saja dan bagaimana yang Allah inginkan. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang ketujuh, annal istihza billahi au bil rasul au bil quran naqidun min nawaqidil islam walau lam ya'taqid dzalika biqalbihi. Dari hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa al istihza, memperolok-olok atau merendahkan Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya, begitu pula Al-Qur'an, tindakan yang demikian ini merupakan naqidun min nawaqidil Islam, pembatal dari pembatal keislaman. Yakni ketika seseorang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu senda gurau atau menghina Allah Subhanahu wa taala, begitu pula ayat-ayat Al-Qur'an dijadikan sebagai barang candaan, diperolok-olok, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di kalangan para ulama ada yang menjelaskan perinciannya, Namun secara umum disebutkan oleh mereka para ulama menjadikan tiga perkara ini sebagai sesuatu permainan atau yang dijadikan sebagai olok-olokan, merendahkannya. Ini merupakan tindakan yang bisa menjadikan seseorang itu keluar dari agama Islam. Walau lam ya'taqid bidzalika biqalbihi, walaupun dia tidak meyakini ya hal yang demikian itu dengan hatinya, yakni dia cuma sekedar hanya apa, main-main saja. Dia tidak meyakini apa yang dia jadikan sebagai sendal gurau tadi adalah sesuatu yang nyata, yang benar. Cuma apa? Sekedar bersendal gurau dengannya saja. Maka ini bisa menjadikan dia keluar dari agama Islam. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, 7 fawaid yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Naam, dengan demikian kita telah menyelesaikan bab berkaitan dengan orang-orang yang menjadikan Allah, Al-Quran dan juga Nabi sebagai bahan olokan atau ejekan atau senda gurau. Maka mereka dihukumi kafir, keluar dari agama Islam. Naam. Wa qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala, babu qawlillahi ta'ala, wa la in adaqnahu rahmatan minna min ba'di darra massathu la yaqulanna hadha li wa ma adunnu sa'ata qa'imatan wa la in ruji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna falunabbi anna alladhina kafaru bima 'amilu wa lanudhiqannahum min 'adhabin ghalidh. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala, beliau membawakan bab yang baru, yakni dengan membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala in adaknahu rahmah, dan apabila kami berikan kepada dirinya rahmat, yakni kenikmatan, kelapangan, minna dari kami, min ba'di dharra, setelah sebelumnya itu dia mengalami kesempitan, kesusahan, ujian, la yaqulanna hadali, maka dia akan mengatakan ini adalah milikku. Yakni nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, dia katakan apa? Ini punyaku. Nah, wa ma adzunnu sa'ata qa'imah, dan aku tidak meyakini, yakni apa? Ragu. Aku menyangka bahwasanya yang namanya hari kiamat itu tidak ada. Wala iraji'tu ila rabbi, kalau seandainya pun aku dikembalikan kepada Rabbku, innali indahu lal husna, maka aku di sisinya akan mendapatkan yang namanya kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, falanunabbi'anna alladhina kafaru, maka sungguh kami akan khabarkan kepada mereka orang-orang kafir, bima amilu, atas apa yang mereka perbuat, walanudhiqannahum min adzabin ghaliz, dan kami akan berikan mereka azab, kami akan rasakan kepada mereka azab yang keras. Naam. Qala Mujahid, berkata Al-Imam Mujahid, naam, beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra, dan seterusnya ayat. Kata Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, hadza bi amali wa ana mahququn bihi. Maksud dari ayat ini ialah menjelaskan keadaan seseorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dia kenikmatan, berikan dia harta, berikan dia kelapangan, yang mana sebelum dia mendapatkan nikmat tadi, sebelumnya dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesempitan, berbagai macam musibah. Nah, Maka ketika dia mendapatkan nikmat tadi yang Allah berikan kepada dia, dia mengatakan apa? La yakulana hadali, ini milikku. Yang dimaksud dengan ucapan dia hadali, kata Imam Mujahid Allah Ta'ala, hadza bi amali, nikmat yang aku dapatkan ini ya adalah sesuatu yang aku dapatkan dengan usahaku, kerja kerasku. Wa ana mahkukum bihi, dan aku berhak untuk mendapatkannya. Naam. Wa qala Ibnu Abbas, begitu pula jelaskan oleh Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan la yaqulana hadzali ialah yuridu min indi, ya maksudnya ialah apa yang dia dapatkannya ini ya memang semata-mata dari usaha dia sendiri. Nah, dari kenikmatan tadi. Padahal Allah menegaskan apa? Wala in adaknahu rahmatan minna. Ya, Allah berikan nikmat itu minna, dari kami. Tapi dia mengatakan apa? Ini karena usahaku. Dan aku berhak untuk mendapatkannya karena saya sudah berusaha. Naam. Wa qauluhu, begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, qala innama utituhu ala ilmin indi. Berkaitan dengan ya ucapan Fir'aun, ucapan Naam Fir'aun, dia mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku mendapatkan ini semua, yakni nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Dia mengatakan apa? Ini disebabkan karena ilmu yang ada pada, pengetahuan yang ada padaku. Naam. Qala Qatada, berkata Imam Qatada menjelaskan tentang ayat ini, yakni firman Allah, qala innama utituhu ala ilmin indi. Kata beliau, ala ilmin minni biwujuhil makasib, yakni aku dapatkan ini semuanya naam berdasarkan ilmu dariku dengan semua usaha yang aku lakukan. Taib. Wa qala akharun, dan berkata ulama yang lainnya, maksud dari ucapan qala innama utituhu ala ilmin indi, ala ilmin minallahi anni lahu ahlun. Dia mengatakan apa maknanya ialah aku dapatkan semua ini, kenikmatan ini adalah minallah, dari Allah, bahwasanya aku adalah orang yang berhak mendapatkannya. Naam. Wa hadha ma'na qauli Mujahid utituhu ala syarafin, dan ini juga sebagaimana ya makna yang diucapkan oleh al-Imam Mujahid, yaitu aku dapatkan kenikmatan ini semua ialah ala syarafin, dikarenakan kemuliaan. Naam. Ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, bab yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala dalam kitab tauhid. Baik. Lantas apa kaitan kedua ayat ini, surat Fussilat dan Al-Qasas, dengan kitab beliau kitab tauhid? Naam. Dijelaskan oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizhahullah taala, keterkaitan antara bab ini dengan kitab tauhid atau dengan permasalahan tauhid. Kata beliau, bayanu anna za'mal insan istihqaqihi ma hasala lahu minan ni'ami ba'da dharra munafin bi kamali tauhid. Bahwasanya bab ini menjelaskan kepada kita bahwa anggapan seseorang tentang bahwasanya dia itu adalah orang yang berhak untuk mendapatkan kenikmatan. Naam. Setelah sebelumnya dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sesuatu yang bisa menafikan kesempurnaan tauhid yang ada pada dirinya. Naam. Tayib. Jadi anggapan seseorang atas nikmat yang Allah berikan kepada dirinya adalah itu merupakan sesuatu yang berhak untuk dia dapatkan, pantas untuk dia dapatkan. Naam. Ini merupakan sesuatu yang apa? Bisa menafikan tauhid yang ada pada dirinya. Tidak boleh bagi seorang hamba itu memutuskan bahwasanya dia berhak mendapatkan sesuatu. Ya. Sehingga dia mengucapkan apa? Hadza min indi. Ini adalah dari usahaku. Naam. Itu di antara bentuk apa? Menunjukkan bahwasanya dia menganggap bahwasanya apa yang dia dapatkan itu adalah sesuatu yang berhak untuk dia dapatkan. Baik. Ini ya keterkaitan antara bab atau dua ayat ini dengan permasalahan tauhid, atau dengan gambaran yang lainnya bahwasanya bab ini juga menjelaskan tentang adamu syukur, tidak bersyukurnya seorang hamba atas nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Ini bisa mengurangi tauhid yang ada pada dirinya. Nah, sebagaimana dalam ayat ini, bentuk ketidaksyukurannya dia apa? Dia mengatakan bahwa nikmat yang dia dapatkan itu apa? Atas usahanya. Nah, dan ini bisa apa? Merusak kesempurnaan tauhid yang ada pada dirinya, sehingga menjadikan dia apa? Tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwasanya semua itu dia yang menentukannya, yakni nikmat tadi. Naam. Ini munasabah keterkaitan antara bab ini dengan permasalahan tauhid. Naam. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala berkaitan dengan dua ayat tersebut. Kata beliau, yukhbiru ta'ala annal insan fi hali dar yadarru ila Allah wa yunibu ilaihi wa yad'u wa annahu fi hali yusri wa sa'ati yataghayyaru haluhu. Di dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita semuanya kaum muslimin bahwa seorang insan ketika dalam keadaan sempit dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang insan, seorang hamba ketika dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia apa? Akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala seorang hamba tersebut dalam keadaan lapang, dalam keadaan dimudahkan urusannya, yataghayyar haluhu, maka berubahlah keadaannya. Nah, sebagaimana dalam ayat yang kedua tadi, atau dua ayat tersebut yang sebelumnya dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian setelah dia dapatkan nikmat itu, setelah ujian tadi berlalu, berubah keadaannya. Dan demikian kaum muslim rahimani wa rahimakumullah, keadaan umat manusia, kebanyakan dari mereka ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mampu untuk bersabar, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan ketaatan. Namun lihat bagaimana keadaan hamba tersebut ketika diberikan kelapangan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ini kita alami dan kita saksikan sendiri di sekitar kita. Seseorang yang dahulunya rajin dalam beribadah, ya, melakukan amalan saleh, mempelajari ilmu syar'i, namun ketika Allah Subhanahu wa taala buka sedikit dari dunia, ya, Allah mudahkan dia, mulailah berubah keadaan dia tersebut, mulai bermalas-malasan dalam beribadah, sehingga akhirnya dia pun jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ini kata beliau, keadaan manusia. Dan mungkin itu kita alami. Ketika kita dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lebih bisa mampu untuk bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian keadaan manusia. Namun ketika nikmat itu Allah berikan, pada hakikatnya itu merupakan ujian, ya, berubahlah keadaannya. Naam. Fayunkiru ni'matallahi alaih. Ketika Allah berikan dia kenikmatan, berubahlah keadaan dia sehingga dia pun yunkiru ala ni'matallahi alaih. Dia mengingkari kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya. Naam. Wa yu'ridu an syukriha. Dan dia pun berpaling dari mensyukuri nikmat tersebut. Naam. Ya mana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bentuk pengingkaran seseorang terhadap nikmat Allah sebagaimana yang disebutkan dalam penafsiran mereka para ulama tadi. Dia menganggap bahwasanya kenikmatan yang dia dapatkan dengan usaha yang dia lakukan itu semata-mata disebabkan usaha dia. Dan dia tidak menyadari bahwasanya usaha dia itu hanyalah sesuatu yang wasilah saja. Adapun yang mendatangkan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebanyakan manusia. Ya, ketika dia sudah berusaha keras, bekerja, mengeluarkan pemikirannya sehingga menghasilkan yang namanya uang dan semisalnya, dia mengatakan apa? Ini karena saya punya kerja keras. Ini karena apa? Usaha saya. Ini karena saya berpikir dengan keras sehingga mendapatkan yang demikian ini. Ini tanpa disadari merupakan apa? Salah satu bentuk pengingkaran seseorang terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ucapan Qarun. Ya? Di mana Qarun ini sebelumnya adalah orang yang miskin. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala ketika dia berusaha untuk membuka usaha dan semisalnya, Allah mudahkan sehingga terkumpullah harta yang begitu banyak. Dia mengatakan bahwasanya apa yang dia dapatkan ini adalah dari usahanya dia, sebagaimana dalam ayat tadi. Nah, ini bentuk pengingkaran seseorang terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, di mana dia menyandarkan nikmat tadi kepada usahanya dia, kerja kerasnya dia. Ini bentuk pengingkaran seseorang terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridu an syukriha, dan demikian pula tidak mensyukuri nikmat tersebut. Naam. Ya mana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh mereka para ulama yang namanya mensyukuri nikmat Allah itu, itu meliputi yang namanya lisan dan juga perbuatan serta nikmat itu sendiri. Dengan lisannya ketika dia dapat nikmat tersebut, dia memuji Allah, alhamdulillah, ini merupakan nikmat dari Allah. Ya, kemudian dengan kalbunya, dia yakini bahwasanya nikmat itu benar-benar semata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun usaha dia itu cuma sesuatu yang perantara saja. Dan yang ketiga ialah mensyukuri dengan al-jawarih, anggota tubuh. Dan ini yang paling penting. Dan ini banyak yang tidak disadari oleh kaum muslimin dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yakni menjadikan nikmat tadi yang dia dapatkan dia keluarkan, dia gunakan pada perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada perkara-perkara ketaatan, pada perkara-perkara kebaikan. Ketika tiga ini terpenuhi pada seseorang, maka dia dikatakan adalah seseorang yang mengerti dan tahu bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya mana kaum muslim rahimani wa rahimakumullah, nikmat yang Allah berikan kepada kita ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya bagaimana kita itu mendapat nikmat tersebut. Ya, dari mana didapatkan, dengan cara apa? Nah, ini pertanyaan apa? Ketika kita mencari nikmat itu, mendapatkan nikmat tadi. Setelah itu ada lagi yang selanjutnya. Nikmat ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kamu dapatkan dengan cara yang baik dan benar. Ya, untuk apa dijadikan nikmat tadi? Dikeluarkan ke mana? Digunakan untuk apa? Nah, maka muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, pada hakikatnya dia harus benar-benar mengerti bagaimana cara mensyukuri nikmat tersebut. Memuji Allah atas nikmat itu, ya, meyakini nikmat itu adalah milik Allah, datang dari Allah, dan menggunakan nikmat tersebut apapun nikmatnya pada perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika demikian maka dia dikatakan sebagai orang yang bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau li za'mihi annahu innama hasalat lahu hadhihi ni'mat bikaddihi wa kasbihi wa haulihi wa quwwatihi. Dikatakan bahwasanya ketika seorang insan itu dia mendapatkan kenikmatan, kemudahan, berubah keadaannya sehingga menjadikan dia mengingkari nikmat Allah, berpaling dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang bentuknya ialah dia menganggap bahwasanya apa yang dia dapatkan dari nikmat tersebut adalah sesuatu yang didapatkan karena usahanya, kekuatannya dan kemampuannya. Ini bentuk apa? Pengingkaran dan tidak adanya bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan dia menyandarkan nikmat tersebut pada usahanya, kemampuannya, pada dirinya. Naam. Wa a'zamu min dhalik annahu yanfi qiyam as-sa'ah wa zawal ad-dunya. Dan yang lebih parah dari itu lagi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika dia mendapatkan nikmat tersebut sehingga menjadikan dia lupa dengan negeri akhirat, dan dia pun beranggapan bahwasanya apa, tidak ada yang namanya hari kebangkitan, tidak ada yang namanya hari kiamat. Ini kata beliau yang lebih parah dari sekedar mengingkari nikmat Allah dan juga apa, berpaling dari bersyukur atas nikmat Allah tersebut sehingga menjadikan dia apa, menafikan yang namanya hari kiamat. Ini lebih parah. Naam. Wa yaqul, sehingga dia pun mengatakan in quddira qiyamus sa'ah fasatastamiru li hadhil hala al hasana. Sehingga dia pun mengatakan, ya, kalau seandainya hari kiamat itu betul-betul terjadi, ditakdirkan, maka kenikmatan yang dia rasakan tadi di dunia ini akan senantiasa pun dia rasakan nanti, kata dia. Naam. Di annani astahiqquha, karena aku adalah orang yang berhak untuk mendapatkan nikmat tersebut. Naam. ثم يعقب سبحانه على ذلك بأنه لا بد أن يوقف هذا وأمثاله من الكافرين على حقيقة أعمالهم الشنيعة ويجازيهم عليها بأشد العقوبة. نعم, sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan hukuman bagi mereka atau orang-orang yang semisal dengan ini dari kalangan orang-orang kafir atau dengan hukuman yang setimpal, nam, dengan hukuman yang sangat berat atas mereka. Nam, ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, penjelasan dari Asy-Syaikh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala. Maka tanpa disadari ya ucapan bahwasanya nikmat ini saya dapatkan karena saya usaha dahulu, dikarenakan peras keringat saya, banting tulang dan semisalnya, apapun nikmat tersebut, entah itu dikarenakan mendapatkan tanah, bisa beli tanah, membangun rumah ya, memiliki kendaraan, dia mengucapkan ucapan yang demikian, ini pada hakikatnya adalah bentuk mengingkari nikmat Allah dan juga tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ya, yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mengkufuri nikmat Allah, begitu pula berpaling dari mensyukurinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mensyukuri semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.